السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang hibah, kita sudah bacakan definisinya baik secara bahasa ataupun secara istilah, dan kita pun sudah membahas hukumnya bahwa hibah itu adalah mandubah, disunnahkan. Kita pun telah membacakan syarat-syaratnya, bahwasanya orang yang boleh melakukan hibah adalah mereka yang jaizu at-tasarruf. Siapa itu jaizu at-tasarruf? Yaitu orang yang balig, berakal, dan dia ghairu mahjur, tidak dalam kondisi diboikot. Dan juga telah kita bahas bahwa yang namanya hibah itu yang paling utama adalah diberikan kepada kerabat. Karena ketika kita menghibahkan sesuatu kepada kerabat, maka kita mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala silah atau menyambung silaturahmi. Dan juga telah kita bahas bahwa jika pemberian itu kita berikan kepada anak, ya maka hendaknya kita menyamakan pemberian. Dalam arti, tidaklah kita memberikan kepada satu orang anak kecuali kita memberikan kepada anak-anak yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitupun telah kita bahas bahwa hibah itu haruslah ada yang namanya ijab dan juga qabul. Ijab dalam hibah itu haruslah bersifat munajjaz. Apa itu munajjaz? Yaitu langsung. Langsung dalam arti tidak dikaitkan dengan dengan syarat tertentu. Ya. Ghairu mu'allaq, tidak bergantung atas syarat tertentu atau waktu tertentu. Ya, misalnya seseorang berkata, wahabtuka hadza tsauba in radiya abi. Aku hibahkan kepadamu baju ini kalau abiku atau ayahku rela, misalnya. Itu tidak bisa disebut dengan hibah. Ya. Atau seseorang berkata, wahabtuka hadzal kitab syahran. aku hibahkan kepadamu buku ini selama satu bulan. Nah, itu bukan hibah. Itu namanya memberi pinjaman. Lam tasih al-hibatu. Ya. Lianna muqtadaha at-tamlikul mutlaq lil-hal. Karena hibah itu sifatnya adalah memberikan. Ya, memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wala tumlaku illa bil qabdi falahu ar-ruju'u qablahu. Dan barang yang dihibahkan itu tidak dimiliki atau tidak pindah kepemilikannya kepada seseorang, ya al-mauhublah, tidak berpindah. Saya ingin menghibahkan sesuatu, maka sesuatu yang saya hibahkan itu tidak berpindah kepemilikannya menjadi milik si fulan, kecuali kalau sudah diserah terimakan. Kalau barang yang akan saya hibahkan itu belum saya serah terimakan, masih ada di tangan saya, atau masih ada di rumah dan belum saya kirim atau belum saya berikan kepada orang yang saya tuju, maka dia belum disebut memiliki barang itu. Ya, belum disebut memiliki barang tersebut. Bahkan kalau barangnya belum diserahkan kepada orang yang kita tuju, falahur ruju'u qablahu. Orang yang menghibahkan sesuatu bisa membatalkan hibah tersebut selama barangnya belum sampai kepada orang yang ingin dia berikan hibah. Ya, jadi kalau belum sampai di tangan orang yang menerima hibah, itu masih bisa kita tarik lagi. Ya. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, akdul hibati, akad hibah itu tidak sempurna dan tidak wajib sekedar adanya ijab dan qabul. Bal yabqa aqdan ghairu lazimin min qibalil wahib. Sekedar adanya ijab dan qabul, itu akad yang tidak mengikat kalau dari sisi al-wahib, yaitu pemberi. Maka dia punya hak untuk rujuk. Artinya membatalkan hibah yang akan dia berikan. Madama fi yadihi. Selama barang yang dihibahkan itu masih ada di tangannya. Wa alaihi, oleh karenanya, fala yastaqirru milkul mauhub lil mauhubilahu illa ba'dal qabdi. Ya, tidaklah mustaqir, bersifat tetap, kepemilikan atas barang yang dihibahkan bagi orang yang menerima hibah kecuali setelah dia menerimanya. Artinya, walaupun saya sudah bilang ini kendaraan ini saya hibahkan untuk si fulan, tapi belum saya serahkan, apakah itu menjadi sesuatu yang lazim bagi saya untuk menyerahkannya? Tidak juga. Kapanpun saya bisa membatalkan keinginan untuk hibah tersebut selama belum saya serahkan, selama belum saya berikan barang tersebut. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan beliau mensahihkan sanadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi Ummil Mukminin, Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata kepada Ummi Salamah, inni ahdaitu ilan Najasyi iwaqan atau awaqan min miskin wa hullatan. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah kepada Najasyi, ya, berupa beberapa barang. Aku menghadiahkan barang, minyak wangi, pakaian dan lain sebagainya. Wa inni la arahu illa qad mata. Ya, tetapi sebelum barang itu sampai ke Najasyi, Najasyinya sudah keburu meninggal. Wala ara al-hadiyata allati ahdaitu ilaihi illa satrun. Ya, dan aku merasa atau meyakini barang yang aku hadiahkan itu pasti akan dikembalikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum nyampe ke Najasyi, Najasyi sudah meninggal. Fa idza ruddat ilayya fahuwa laki. Kalau barang-barang itu dikembalikan kepadaku, bahwa itu untukmu wahai Ummi Salamah. Dalam riwayat Nabi berkata, lakunna, untuk kalian semua wahai istri-istriku. Fakana kama qal. Dan ternyata betul seperti yang Nabi sampaikan, Najasyi meninggal sebelum hadiah itu sampai kepadanya. Falamma ruddatil hadiyatu a'ta kullam ra'atin min nisa'ihi uqiyah min dhalikal misk. Maka ketika barang itu dikembalikan kepada Nabi, Nabi alaihi salatu wassalam membagikan barang-barang itu kepada istri-istrinya. Ya. Dan secara khusus Nabi memberikan kepada Ummu Salamah hullah. Ya, hullah itu dikatakan di sini thauban min nau'in wahid, yaitu satu jenis pakaian yang ada pada saat itu. Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, "Falau kanatil hibatu talzamu biduni qabdi." Kalau seandainya sekedar ingin memberikan hibah, itu telah lazim, itu telah menjadi wajib, tentunya Nabi tidak akan menerima barang itu dikembalikan. Akan tetapi, Nabi akan mengembalikannya lagi kepada ahli waris Najasyi. Karena kalau sekedar memberikan, itu sudah berpindah kepemilikan, maka barang itu yang dikembalikan kepada Nabi itu bagian dari tarikah, yaitu harta peninggalan. Kalau seandainya sekedar ingin menghibahkan sesuatu, itu sudah menjadi milik orang yang al-mauhubulah, yaitu orang yang akan mendapatkan hibah, tentunya Nabi tidak boleh menerima barang itu lagi. Karena itu sudah menjadi milik Najasyi. Kalaupun Najasyinya meninggal, itu harusnya menjadi milik ahli warisnya. Tetapi yang terjadi, Nabi menerima lagi barang itu. Ya. Faqabuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan Nabi yang menerima lagi hadiah yang dikembalikan itu, dalilun, adalah dalil. Ala annaha lam tathbut milqiyatuha lil muhda lahu qabla qabdiha. Bahwa barang yang dihibahkan itu belum tetap menjadi milik orang yang mendapatkan hibah sebelum dia menerima barang tersebut. Jadi, kalau kita ingin menghibahkan sesuatu, selama itu belum kita serah terimakan, belum kita berikan kepada al-mauhubulah, kepada orang yang akan kita berikan hibah, kita masih diberikan pilihan untuk membatalkan pemberian tersebut. Ini pun sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ayah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an pernah menghibahkan apa namanya sebidang tanah yang di atasnya ada kebun kurma, ya. Lalu dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tatkala datang kematian kepadanya, beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata, wahai putriku Aisyah, tidak ada seorang manusia pun yang aku suka seandainya dia hidup berkecukupan selain engkau. Dan tidak ada seorang pun di antara manusia yang aku tidak rela dia hidup susah kecuali engkau. Aku tidak rela engkau hidup susah. Wa inni kuntu nahaltuka jada isyrina wasaqan. Aku pernah memberikan kepadamu, ya, yaitu bagian dari sebidang tanah, hasil dari sebidang tanah yang jumlahnya adalah isyrina wasaqan, 20 wasaq, ya, bil ghabah, ya, ghabah itu adalah nama satu tempat yang ada di dekat Madinah di jalan menuju negeri Syam. Wa inna ma huwa al-yawmu mal waris. Hari ini dia menjadi harta ahli waris, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa inna ma huma akhwaka wa ukhtaka. Kamu memiliki dua orang anak saudara laki-laki dan saudari perempuan. Faqtasimuhu ala kitabillah. Maka bagikanlah kebun itu sesuai dengan ketentuan kitabullah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mendengar perkataan ayahnya, ibunda kita Aisyah berkata, ya abati, wallahi law kana kadha wa kadha latarabtuhu, innama hiya asma, famanil ukhra. Ya, wahai bapakku, kalau begini dan begitu, aku pun tidak berharap apapun dari kebun itu. Innama hiya asma, saudariku itu asma. Siapa lagi saudariku itu? Faqala Abu Bakar, dhu batl bintu Kharijah. Yaitu apa yang apa namanya ada di kandungan Ibnu Kharijah. Araha jariyah. Aku menganggap dia adalah hamba sahayaku. Ya. Dikatakan di sini, wa hadza sarihun fi annal hibata la tumlak illa bil qabdi. Ini jelas menunjukkan bahwa yang namanya hibah tidak dimiliki kecuali setelah diserah terimakan. Lalu dikatakan di sini, wala yasihul qabdu illa bi idznil wahib. Dan tidak sah mengambil barang hibah kecuali dengan izin dari yang menghibahkan. Jadi saya tidak bisa, saya tidak bisa. Sekedar saya mendengar motor itu sudah dihibahkan kepada saya belum disuruh ambil, saya ambil. Itu tidak bisa. La yasihul qabdu illa biiznil wahib. Tidak sah serah terima alias mengambil alih barang tersebut illa, kecuali seizin dari orang yang menghibahkan. Ya, misalnya dia berkata, ikbidhu, kamu ambil barang ini. Atau seseorang berkata, adzintu laka biqabdihi, aku sudah izinkan kamu ambil barang ini, bawa pulang motor itu. Atau kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini penting juga menurut saya. Tidak sah kita mengambil barang yang dihibahkan kecuali dengan izin dari orang yang memberikan hibah. Falau wahabahu syai'an indahu. Kalau seseorang menghibahkan sebuah barang yang ada di tangan al-mauhubulah. Apa itu al-mauhubulah? Jadi saya meminjamkan motor kepada si fulan. Si A. Taruhlah namanya si Agus. Kemudian saya menghibahkan motor yang ada di si Agus itu untuk si Agus. Apakah gara-gara motor itu sudah di si Agus, atau saya gadaikan ke si Agus misalnya, apakah secara otomatis itu berpindah kepemilikan? Dikatakan fala budda minal idni fi qabdihi. Dalam kondisi barang sudah di tangan orang yang menerima, kalau itu sifatnya adalah gadai atau sifatnya meminjamkan, itu tidak otomatis ya, sampai apa, fala budda minal idni fi qabdihi, harus ada izin di dalam menerimanya. Fa in malaka lam yakun lil wahibi ar-ruju'. Apabila telah diserah terimakan secara sempurna, barangnya sudah diserah terimakan oleh si wahib, diterima oleh si mauhubulah, al-mauhubulah, dia terima, sudah ada ijab, sudah ada qabul, sudah tidak ada permasalahan lagi. Lam yakun lil wahibi ar-ruju'. Dalam kondisi itu, si wahib tidak bisa lagi mengambil barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Sesungguhnya orang yang mengambil lagi hibahnya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia memakan lagi muntahnya tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dengan lafaz laisa lana mithla masalas su. Ya, bukan kebiasaan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari akhlak kami, alladhi ya'udu fi hibatihi, yang mengambil lagi hibahnya. Artinya ini dalam konteks sudah sampai ke tangan orang yang dihibahkan. Dia sudah simpan di rumahnya, dia sudah servis misalnya, ya, dia sudah pakai, lalu diambil lagi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji fi qai'ihi. Siapa yang mengambil lagi hibahnya seperti anjing yang memakan lagi apa? Muntahannya. Illa an yahiba liwaladihi au waladi waladihi wa in safala. Kecuali kalau dia menghibahkan kepada anaknya sendiri atau kepada anak-anaknya, yaitu cucu, dan terus ke bawah. Falahur ruju'u fihi ba'da qabdihi. Maka dalam kondisi ini dia boleh menarik lagi pemberian itu, walaupun sudah diterima, biziyadatihi, bahkan dengan mengambil yang bertambah dari barang yang diberikan, selama pertambahannya itu mutasilah, bersambung dengan barang yang diberikan. Ketika diberikan sapinya beratnya misalnya 200 kilo, setelah dipelihara berapa hari jadi 210 kilo, berarti ada pertambahan 10 kilo. Dia berhak mengambil sapinya dan tambahannya tersebut. Hal ini berdasarkan hadis, ini kalau bapak ke anak atau ke cucu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, begitupun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang memberikan pemberian atau menghibahkan hibah, kemudian dia mengambil lagi, illal walid fima yu'ti waladahu, kecuali seorang ayah atas apa yang dia berikan kepada anaknya. Lal munfasilata kal walad, tetapi kalau tambahannya itu terpisah dari barang yang dihibahkan, maka tidak bisa diambil. Misalnya dihibahkan seekor domba lalu dia beranak, ya, yang diambil lagi cuman induknya, anaknya enggak bisa diambil. Ya. Ai la ya'udu biziyadatil munfasilati kal walad, ya, au ka ujratid dar masalan, atau misalnya dihibahkan rumah kemudian dia sewakan ke orang lain, sewanya dapat per bulan 1 juta. Apakah boleh diambil lagi sewanya itu? Tidak boleh. Ya. Falau hujira 'alal waladi bifalsin. Kalau seandainya anak yang mendapatkan hibah itu diboikot karena dia pailit. Jadi seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya, di kemudian hari anaknya pailit. Lalu dia diboikot si anak itu. Atau si anak itu telah menjual barang itu ke orang lain. Summa ada ilaihi. Kemudian barang itu balik lagi ke dia. Entah itu dikasih sama orang, atau dihibahkan lagi sama orang. Fala ruju'a, dalam kondisi ini tidak bisa lagi diambil. Dalam kondisi si anak itu diboikot karena bangkrut atau pailit, kenapa enggak bisa diambil oleh ayahnya? Ya karena ada hak-hak orang lain di situ, enggak boleh diambil. Dalam kondisi si anak itu telah menerima barang, lalu dia jual ke orang lain, lalu orang lain itu misalnya memberikan lagi ke dia, itu pun tidak bisa diambil. Karena ketika si ayah memberikan kepada si anak itu telah menjualnya ke orang lain. Dan dia mendapatkannya kedua kali bukan dari si ayah, tetapi dari orang lain yang menghibahkannya lagi atau sebab-sebab yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, fa'in wahaba, wa syarata thawaban ma'luman, sahha wa kana bay'an. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu, dan dia mensyaratkan timbal baliknya, dan timbal baliknya itu sesuatu yang maklum, itu sah. Ya, tapi bukan disebut hibah, tapi disebut jual beli. Ya. Au majhulan, atau dia mensyaratkan sesuatu yang majhul, maka itu batal. Ya. Karena yang goror tidak jelas. Kalau misalnya dia katakan saya hibahkan kamu, tapi kamu kasih ini ke saya, tapi enggak jelas apa yang disebutkan. Ya. Maka ada jahalah, namanya jahalatul tsaman. Ada ketidakjelasan nilai. Ya. Tetapi kalau dia tidak menyebutkan syarat apapun, ya tidak perlu ngasih timbal balik apapun. Ya walaupun dalam pembahasan di dua pertemuan sebelumnya kita pernah bahas ada poin bahwa kalau kita diberikan kebaikan sesuatu oleh seseorang, maka balaslah dengan yang semisal atau lebih baik. Memang itu akhlak, tetapi itu bukan menjadi syarat. Kalau kita ingin melakukan hal itu, maka itu menunjukkan kesempurnaan akhlak. Alhamdulillah, tiga pertemuan kita membahas tentang hibah ternyata panjang juga. Di pertemuan yang akan datang, besok insya Allah hari Rabu, kita akan coba membahas pembahasan yang terkait dengan permasalahan budak. Ada nanti kaitan dengan permasalahan membebaskan budak, ada kaitan dengan tadbir, tadbir itu perkataan seorang tuan, kalau aku mati nanti kamu merdeka. Lalu ada juga nanti pembahasan tentang al-kitabah atau mukatabah, seorang budak mencicil dirinya. Dan yang terakhir ada pembahasan tentang ummahatul aulad. Apa itu ummahatul aulad? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Alhamdulillah, atas izin Allah, kami telah melaksanakan Halal Indonesia Expo pada tahun 2019 dan 2022. Insya Allah, kami akan menghadirkan event Halal Fair Series di berbagai kota sebagai bagian dari event Halal Indonesia Expo 2023. Tunggu kami di berbagai kota besar di Indonesia. Beragam aktivitas dan acara menarik akan hadir. Halal Showcase, Halal Talk, Halal Experience, dan masih banyak lagi. Ayo dukung dan bergabung bersama untuk mengenalkan gaya hidup halal kepada masyarakat luas di berbagai kota. Think Halal, Think Halal Fair. Kita tahu bahwasanya Islam ini agama yang sempurna. Islam itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla, dan berbicara tentang hablum minan nas, bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Kita harus memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana kita menjadikan pasar ada nilai-nilai keadilan di sana, ada nilai-nilai yang indah, halal dan baik. Dan Al-Rasa Halal Expo memberikan contoh kepada masyarakat untuk berdagang, untuk bermuamalah yang sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Semoga acara seperti ini bisa terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim diupayakan dan diharap bisa hidup selalu di atas koridor syariat Islam. Dan itu semuanya butuh kebiasaan ya. Dari kecil, dari mulai tumbuh, dibiasakan untuk selalu hidup di koridor agama Islam. Dari makanannya, dari pakaiannya, dari bisnisnya, muamalahnya, dibiasakan sedini mungkin agar selalu berada dalam koridor yang halal. Dan kata pepatah yang kita kenal selama ini, ala biasa karena terbiasa. Jadi banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak terbiasa sama yang halal, jadi sangat sulit untuk menerima saat dia salah ditegur, sulit dia terima. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Maka mari kita biasakan hidup kita agar selalu berada di dalam koridor syariat Islam, mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Barakallahu fikum. Ana tunggu di Halal Expo insyaallah tanggal 4 sampai 6 Agustus di Istora Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Sebagai seorang muslim, kita harus menunjukkan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai Islam ini dicela gara-gara gaya hidup sebagian muslim. Setiap muslim adalah saudara dengan muslim lain. Kita diperintahkan untuk saling menolong, saling mendoakan, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menyeru kepada kebaikan. Tawassul bil haq. Ternyata dalam kehidupan kita lebih banyak yang halal daripada yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Sa'ati 'alan nasi zaman," akan datang satu masa kepada manusia, "la yubalil mar'u min aina tasabba," di mana manusia tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta. Amin halalin amin haram, mau cara halal haram, tidak peduli. Allah, kita sedih jemaah, banyaknya kriminal gara-gara urusan harta. Apa solusinya? Ya belajar, kita perlu belajar lagi. Kita perlu duduk bersama saudara-saudara kita sesama muslim. Sampai bertemu kembali di Halal Fair 17 sampai 19 Muharram ya, bertepatan 4 sampai 6 Agustus 2023 di Istora GBK Jakarta. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kami kembali membuka dua layanan, ada telepon, ada pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah yang dimaksud dengan penyakit ain dan apa penyebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wal ainu haqqun." Penyakit ain itu benar-benar, wal ainu haqq. Penyakit ain itu benar-benar ada, ya. Penyakit ain ya terjadi dikarenakan adanya pandangan ya, dari seseorang yang hasad, sesuatu yang di hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian. Ketika dia melihat sesuatu yang membuat dirinya kagum atau membuat dirinya kaget, lalu dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan masya Allah, ya, atau tidak mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, maka orang yang dilihat itu bisa sakit karenanya, ya, bisa menjadi sakit, ya, bahkan itu tidak hanya bisa menimpa manusia, bahkan disebutkan bahwa dia bisa menimpa misalnya hewan atau barang tertentu dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim hendaknya membiasakan diri untuk tidak memamerkan, ya, untuk tidak memamer-mamerkan sesuatu yang sifatnya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kaitan dengan harta, kaitan dengan kecantikan fisik misalnya, ya, dan lain sebagainya. Dan hendaknya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari yang namanya ain, ya, dari yang namanya penyakit ain. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya memajang foto di rumah? Apa termasuk dalam larangan memajang gambar makhluk bernyawa seperti patung? Allah alam bisawab, ya, dalam hadis dikatakan bahwasanya rumah yang di dalamnya ada apa foto makhluk yang bernyawa itu tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, rumah yang ada patung, ada anjing, atau ada gambar makhluk yang bernyawa itu tidak dimasuki oleh malaikat. Oleh karenanya sebaiknya kalaupun kita ingin memberikan hiasan untuk dinding, maka hendaknya hiasan itu berupa lukisan pemandangan, misalnya gunung atau persawahan, ya, dengan tidak menampakkan bentuk wajah dengan sempurna. Kalau hanya berbentuk samar, misalnya di blur istilahnya, ya, seperti orang sedang membajak di sawah, tidak terlihat wajahnya, hanya bagian belakangnya saja, itu tidak masalah. Ya, atau gambar awan, gambar lautan, itu bisa. Ya. Adapun foto-foto misalnya pernikahan, itu lebih baik disimpan di dalam album. Itu lebih selamat, ya, lebih aman. Ya, kalau dari sisi hukum syariat. Allah alam bissawab. Ana mau bertanya, apakah besok puasa, apa itu puasa, ya, dan bulan syur ada 2 hari, apa cuma tanggal 10? Tapi tanggal 9 bertepatan hari Kamis, apakah boleh puasa Kamis digabung dengan syur? Iya, ya, silahkan. Hari Kamis dan Jumat. Jumat dengan niat puasa Muharram, Kamis dengan niat puasa Tasu'ah. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi memerintahkan agar agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Yahudi hanya berpuasa tanggal 9 saja, tanggal 10 saja, maka kita menyelisihi mereka dengan berpuasa 1 hari sebelumnya, tanggal 9, atau 1 hari setelahnya, tanggal 11 Muharram. Allah alam bissawab. Menggabungkan niat enggak ada masalah sih. Antara yang sunnah dengan yang sunnah. Ustaz tadi membacakan keutamaan memberi kepada keluarga. Bila ada yang bilang pantesan enggak mau nyumbang musholla, mindsetnya untuk keluarga melulu. Pembenaran orang-orang bakhil dalam bersedekah. Hadisnya sahih tapi untuk membenarkan. Itu ucapan teman sekampungku. Dia juga sudah mengenal kajian salaf dan sedang bikin masjid kecil. Kabarnya dia menerima dari donatur KSA 200 juta untuk pembuatan masjid kecil 2 lantai. Dan sebenarnya itu tidak cukup bila 2 lantai. Tapi dia sanggupi juga, kalau nggak sanggup nggak diberi. Kami memang hanya memberi yang paling sedikit nominalnya dibandingkan yang lain. Dia kirim daftar nama para donatur sini, jadi saya tahu. Sekarang saya jadi enggan untuk membantu lagi, padahal sebelumnya niat membantu lagi kalau ada rezeki. Lebih baik untuk yang lain setelah untuk saudara. Ya tidak harus benar perkataan seperti itu. Kalau saya memberikan sesuatu kepada saudara, ya karena memang dia membutuhkan, ya jangan mengorek-ngorek hati, jangan berprasangka jelek, ah kamu sedekah untuk saudara itu alasan saja, karena kamu gak mau sedekah ke musola, karena kamu gak mau sedekah ke masjid misalnya, ya gak boleh begitu. Ya apa namanya, jangan kita berprasangka buruk, ya jangan kita berprasangka jelek, ya jangan kita berprasangka yang tidak baik kepada saudara kita. Ya kalaupun memang dia ingin bersedekah kepada kerabatnya atau silahkan saja. Ya kalau dia ada kelebihan ya kita tawarkan, Pak saya sedang membangun apa masjid, barangkali mau Bapak mau ikut bersedekah ya. Pada batas itu yang bisa kita katakan kepada orang tersebut, atau kita kasih dia motivasi, kita kasih dia semangat dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengurus masalah niat. Mengingatkan gak ada masalah, ya perbaiki niat, luruskan niat, tetapi kita nebak-nebak niat, apalagi sambil kita memponis maksud dan tujuan, padahal itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bismillah. Pertanyaannya habis. Baik, para pemirsa Niaga TV, karena pertanyaannya sudah habis, insya Allah kita ketemu lagi besok. Pertemuan kita ini panjang ya, hari Senin sampai dengan hari Kamis. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.